Makin banyak orang miring, ngurusin hidup orang lain mulu. Mungkin hidupnya kagak penting, banyak banget yang ngomongin. Tapi gue jadi trending, gue gak ambil pusing. Mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong. Gue abang kece, abang tampan. Gue bukan maling tapi nyuri perhatian. Ibarat balapan tancap gas duluan, motor kencang mahir di tikungan. Cuma bisa ngomong di belakang, udah jelas gue jauh di depan. Banyak bacot di dunia maya, tapi kalau ketemu doi mingkem aja. Belaga baik, belaga nyapa, tapi nyalinya sih gak seberapa. Duh, buat orang kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Lo ngajak berantem, berasa paling jago. Anggap gue ayam, gue bilang oh aja ya kan. Gue heran sama lo punya kelakuan. Cuma homo yang nusuk dari belakang. Cewek cantik pedes bikin keringetan. Seksi bagus pemandangan emangnya elo. Cabe-cabean ini mainnya labrak-labrak antar lo. Gue rujak kalau masih mencibir. Gue bukan jenis buah-buahan tapi jadi buah bibir. Gue bukan mas-mas lagu keenak mas-mas seperti emas. Cerdas Thomas Alpha Edison melebih Epson cetakan terang. I'm new edition jadi trendsetter. New fashion nyala dalam gelap. Night vision terlalu banyak mention. Gue masih free but no mason. Duh, buat orang kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Lo ngajak berantem, berasa paling jago. Anggap gue ayam, gue bilang oh aja ya kan. Gue heran sama lo punya kelakuan. Cuma homo yang nusuk dari belakang. Gue gak kursus tapi gue pintar gak ngeles. Tapi lirik gue lirikal naik ke atas. Dengan rasa bangga dengan cara hebat. Tapi gak naik tangga bukannya mau lupa daratan. Soalnya asal gue dari kayangan. Gue idola kesayangan bukan bayangan. Musik gue selalu beri harapan. Kau bisa panggil hip hop yang Alexander. Real at the top bralas kaki menaiki naiki. Butuhkan uang but just do it. Kill the beat and dance like a MG beat it. MG beat it. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Lo ngajak berantem, berasa paling jago. Anggap gue ayam, gue bilang oh aja ya kan. Gue heran sama lo punya kelakuan. Cuma homo yang nusuk dari belakang. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Oh, oh, oh. Oh aja ya kan. Lo ngajak berantem, berasa paling jago. Anggap gue ayam, gue bilang oh aja ya kan. Gue heran sama lo punya kelakuan. Cuma homo yang nusuk dari belakang.